Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat untuk bersama meningkatkan iman dan takwa kita melalui ibadah yang besar insyaallah, yaitu ibadah menuntut ilmu. Ibadah yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita perbanyak aturkan untuk Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah berjasa, telah menyelamatkan kita dengan izin Allah dari menyembah kepada makhluk menuju menyembah kepada Khalik, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bersabar ataupun hikmah, ya, hikmah di balik cobaan. Ya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya beliau mengatakan, Subhana mutasarrifi fi khalqihi bil iqtirabi wal izlal. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan, telah menetapkan pada makhluknya, kadang Allah itu menjadikan makhluk itu terasing, wal izlal, kadang Allah menghinakan mereka, liyabluwa sabrohum, untuk menguji kesabaran mereka, wa yudhira jawahirohum fil ibtila, dan menampakkan rahasia-rahasia yang ada dalam jiwa mereka dikala mereka mendapatkan cobaan. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada manusia berupa kehinaan. Dia dihinakan oleh orang-orang, dihinakan oleh mungkin tetangganya ataupun oleh followersnya ataupun oleh teman-temannya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba itu diasingkan dari, dicoba dengan keterasingan. Dia diasingkan dari masyarakatnya atau yang lainnya. Allah berikan cobaan kepada dia berupa kehinaan dan keterasingan. Ini adalah untuk menguji seberapa besar kesabaran mereka. Seberapa besar kesabaran mereka. Dan ketika seorang itu berada dalam keadaan yang mendesak, keadaan yang menghimpit, maka biasanya di saat-saat seperti itulah akan muncul watak aslinya, akan muncul rahasia-rahasia yang ada dalam dirinya. Di akhirat nanti manusia berada dalam kondisi yang sangat menghimpit. Di padang mahsyar mereka berada di padang yang sangat luas, padang yang tidak ada gunung-gunung, tidak ada tempat berteduh, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Ya. Hamparan padang yang luas dalam keadaan yang sangat panas karena matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jarak 1 mil. Kemudian mereka menunggu dimulainya sidang dalam waktu yang sangat lama, yang satu harinya sama dengan 50 ribu tahun. Satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun hitungan waktu dunia. Ya. Mereka berada dalam kondisi yang sempit. Ya. Nah, ketika itulah kemudian akan muncul jawahirohum, akan muncul rahasia-rahasia yang tersembunyi. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran keadaan hari kiamat itu yaumatu balas sarair, hari di mana rahasia-rahasia itu ditampakkan. Nah, seorang ketika berada dalam kondisi yang terhimpit, maka kan muncullah hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan keadaan yang menghimpit seperti itu untuk menampakkan seberapa besar kesabaran kita, seberapa baik gitu ya jiwa kita ini ataupun hati kita ini. Ini berlaku bukan hanya kepada ini berlaku bukan kepada orang-orang tertentu saja, para pendengar sekalian. Ini berlaku untuk semua orang, baik itu orang yang dicintai oleh Allah ataupun yang bukan. Di dunia ini semuanya akan terkena cobaan. Tidak yang soleh ataupun yang beriman, ya. Demikian juga orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, mereka semua akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan cobaan. Karena memang dunia ini diciptakan untuk tempat ujian. Ya. Makanya para ulama menyebut dunia itu sebagai darul ibtila, negeri untuk menguji. Kita itu sedang berada di tempat ujian. Orang biasanya kalau berada di tempat ujian dia akan selalu waspada. Itu idealnya manusia ketika berada dalam ruang ujian, dia akan waspada. Dia akan gelisah, dia akan selalu dia akan mempersiapkan diri. Kalau dia lengah, maka waktu terus berjalan, ya. Kemudian dia tidak bisa melewati setiap ujian-ujian ataupun soal-soal yang disiapkan, maka dia akan gagal. Di dunia itu seperti itu, kita harus selalu dalam keadaan waspada. Baik ketika kita mendapatkan nikmat, kita waspada. Ketika mendapatkan cobaan, ujian, kita waspada. Cara berwaspada ataupun tujuan kita berwaspada ketika mendapatkan nikmat adalah untuk apa? Untuk bisa bersyukur, untuk tetap bersyukur. Gak lupa kalau ini nikmat itu dari Allah. Menyandarkan nikmat ini kepada Allah SWT. Dan tujuan kita berwaspada ketika mendapatkan cobaan supaya kita bisa menggapai kesabaran. Kita tetap bisa bersabar. Namanya orang sabar itu ridho. Dia sabar dengan hatinya, sabar dengan lisannya, sabar dengan anggota badannya, ya. Sabar dengan hatinya, dia menata hati untuk ridho, untuk tetap berprasangka baik kepada Tuhan, ya, bahwa ini ada hikmahnya. Seperti saudara kita yang mendapatkan cobaan, ya, erupsi Gunung Semeru, ya, mendapatkan cobaan, semoga Allah SWT berikan ketabahan dan ganti yang lebih baik dari penderitaan yang mereka rasakan. Bersabar, ya, bersabar dengan hati, menata hati untuk ridha dengan takdir Allah SWT. Karena ini semua terjadi, ini semua telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Dan itu harus terjadi. Takdir-takdir Allah itu yang Allah tetapkan terjadi, maka harus terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Dan terjadinya itu karena hikmah dibaliknya. Sabar dengan lisannya, tidak mengucapkan sumpah serapah ataupun mengucapkan ucapan-ucapan yang menghina ketentuan Allah, na'udzubillah min dzalik, ataupun keluh kesah, ya. Sabar dengan anggota badannya, ya, untuk tetap menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya tetap berada di jalan yang benar, tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Syukur juga sama, ya, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan, ya. Syukur dengan hati, ya, dengan mempercayai, meyakini inilah pemberian Allah, ini bukan usaha kita sendiri, ini juga bukan pemberian bos kita, bukan pemberian atasan kita. Bukan siapa-siapa kecuali hanya Allah saja yang memberikan kepada kita. Adapun manusia itu hanya perantara. Allah yang menggerakkan hati mereka sehingga rezeki ini sampai kepada kita. Kemudian juga bersyukur dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan anggota badan dengan menggunakan nikmat itu. Ya, ketika nikmat itu berada pada tangan, maka digunakan untuk hal-hal yang mengandung ketaatan. Hal-hal yang mengandung pahala yang kita bisa raih dengan tangan kita. Kalau kenikmatan itu berupa kenikmatan dirasakan oleh kaki, maka kita gunakan nikmat itu ya, sampai kaki kita bisa mendapatkan keberkahannya, mendapatkan pahala dengan nikmat tersebut. Jika nikmat itu berkaitan dengan apa namanya? Mata kita, maka kita gunakan mata itu untuk bersyukur dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya orang yang bahagia di dunia ini bukan orang yang tidak diuji, bukan orang yang tidak mendapatkan cobaan, tidak pernah mendapatkan musibah. Karena mustahil ada orang yang seperti itu. Ya. Andaikan tolak ukur kebahagiaan itu adalah orang yang gak pernah mendapatkan cobaan, maka di dunia ini tidak pernah ada orang yang bahagia, karena dunia ini tempatnya ujian. Tapi bahagia itu bukan di situ. Allah menciptakan kebahagiaan dan kebahagiaan itu harus ada di dunia ini. Allah menciptakan. Ya. In huwa adha wa abka. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah itu innahu huwa adha wa abka. Allah itu yang apa ya? Yang membuat manusia tertawa dan buat mereka nangis. Ada kebahagiaan yang Allah ciptakan. Ya. Tapi kebahagiaan itu tolak ukurnya bukan tadi ya, bukan cobaan, bukan himpitan tadi bukan. Tapi tolak ukur kebahagiaan itu adalah respon. Setiap kita mendapatkan masalah di dunia ini, respon kita mendapatkan nikmat bersyukur itu bahagia. Respon kita mendapatkan cobaan bersabar, bahkan kalau bisa dia bersyukur, itu bahagia dia. Karena seperti yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau sabar ketika mendapatkan musibah, itu wajib, kewajiban. Tapi kalau dia bisa bersyukur, maka itu sunnah, itu kesempurnaan. Ya. Nah ini orang yang bahagia. Makanya manusia yang paling bahagia, itu bukan manusia yang gak pernah dapat cobaan. Manusia yang paling bahagia bukan manusia yang tidak pernah dapat cobaan, yang hidupnya hanya apa namanya makan kuliner, ya tidur di dipan-dipan yang empuk, kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Bukan milik mereka kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu bukan diukur dengan harta, jabatan, ya bukan tidak diukur dengan kaya dan miskin. Ya. Tidak diukur dengan orang yang gak banyak masalah dan yang gak punya masalah. Bukan itu ukuran bahagia itu. Kita harus ubah mindset kita dalam memandang bahagia. Bukan di situ letaknya. Karena kalau mindset bahagia kita, ukuran kebahagiaan kita itu masih di situ, itu belum, kita belum tepat sasaran. Belum tepat untuk menjadikan itu sebagai standar bahagia. Karena pada kenyataannya orang yang paling bahagia itu ternyata orang yang paling banyak masalah di dunia ini. Siapakah mereka? Yaitu para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat cobaannya, yang paling banyak permasalahannya adalah para nabi. Kemudian orang yang imannya di bawah mereka, orang yang imannya di bawah mereka, orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang itu bahagia dan tidak bukan karena dia ada masalah atau tidak, tapi dia bisa bahagia itu karena dapat dilihat dengan gimana dia merespon masalah. Ya, kita semua sepakat bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia paling bahagia di muka bumi ini. Mereka itu ukuran, mereka itu tolak ukur dalam menilai kebahagiaan ini kehidupannya para nabi dan rasul. Ya, tapi ternyata mereka bukan orang yang nggak punya masalah. Bahkan kata nabi, paling banyak masalah, paling banyak cobaan itu para nabi dan rasul. Tapi mereka bahagia. Masya Allah. sampai salah seorang sahabat, saya lupa namanya, itu ketika kalau nggak salah Jabir bin Abdullah, beliau tidaklah melihat Nabi SAW ketika beliau berpapasan dengan Nabi. Beliau tidaklah melihat Nabi SAW kecuali dalam beliau Nabi itu dalam keadaan tersenyum bahagia. Ya, jadi itulah ketika seorang bisa bersabar mendapatkan musibah, bersyukur mendapatkan nikmat, nah itulah dia akan bahagia kapanpun. Dia gak peduli ada angin, ada hujan, ada terang, kadang terang, kadang hujan, kadang badai, kadang sejuk, ya, kadang cerah. Itu dia gak peduli, kapanpun dia bisa bahagia. Makanya Nabi pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat sungguh menakjubkan kondisi seorang mu'min itu. Ya, inna amrahu kullahu lahu khair, semua kondisi hidupnya itu baik untuknya. In asabathu ad-dharra'u sab, in asabathu sarra'u syakara, fa kana khairan lahu. Di saat dia mendapatkan nikmat, kelapangan, dia bersyukur, maka itu baik bagi untuknya. Wa in asabathu ad-dharra'u sabara, ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar, maka itu pun baik untuknya. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Keadaan seperti ini tidak didapati kecuali pada orang-orang yang beriman. Sekarang kita fokus kepada satu tema yang menjadi judul kajian kita, yaitu bersabar ketika mendapatkan cobaan. Ya. Bersabar kita mendapatkan cobaan. Karena kata kenapa kita apa namanya? Bukan maksud kami adalah di antara cara agar kita bisa menata hati, bisa sabar ketika mendapatkan cobaan adalah dengan berprasangka baik kepada Allah, dengan lebih percaya kepada ketetapan Allah SWT. Tuhan yang maha berilmu, yang maha bijaksana, Tuhan yang telah mengatakan, inni haramtul zulma ala nafsi, aku telah haramkan kezaliman itu pada diriku, fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Tuhan yang maha hikmah, yang maha berilmu, kita percaya kepada Allah SWT yang menetapkan takdir. Ya. Dan kita yakin bahwa di balik ini semua ada hikmahnya. Ya. Seperti cobaan yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Ya. Ketika mereka mendapatkan cobaan yang menghimpitkan, menyesakkan dada, bahkan sampai menghinakan mereka. Ya, seperti sampai-sampai seakan-akan mereka ini sudah enggak punya nama di muka bumi ini. Semuanya, semua julukan buruk tertuju kepada mereka. Tapi kenyataannya Allah mengangkat nama mereka. Kenyataannya di akhir cerita, ya, mereka mendapatkan kejayaan, kemuliaan. Bukankah pelangi itu datang setelah hujan yang deras disertai badai, ya? Lalu kemudian akan muncul pelangi. Lazwarti itu datang setelah kita diguyur hujan, ya, setelah kita mengalami gelapnya mendung, hujan yang deras, kemudian tibalah langit yang biru yang menyegarkan, ya. Demikian juga cahaya kemilau matahari ketika di saat terbit yang begitu indah, itu kita nikmati setelah sekian jam kita merasakan kegelapan di malam hari. Jadi setelah di dunia ini sudah menjadi sunnatullah, habis gelap terbitlah terang. Ya. Seperti yang dialami oleh para nabi. Allah SWT mencantumkan kisah para nabi dalam Al-Qur'an, bahkan itu menjadi mengisi porsi yang besar di dalam tema-tema yang dibicarakan dalam Al-Qur'an, itu kisah-kisah para nabi. Karena sebenarnya miniatur kehidupan kita, atau apa ya, semua cobaan yang kita hadapi selama hidup ini itu sudah pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, ya. Dan kalau para pendengar sekalian mendengarkan kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, semua mereka adalah orang yang dihinakan oleh pengikutnya. Semua mereka yang adalah orang-orang, ya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mendapatkan kehinaan, cobaan. Wa hada Adam tasjudu lahul malaika. Malaikat ya, apa namanya? Nabi Adam, makhluk yang dulu para malaikat sampai sujud kepadanya. Tsumma ba'da qalil yukhraju minal jannah, tapi kemudian setelah itu dikeluarkan dari surga. Mendapatkan kelapangan sampai malaikat disuruh sujud kepada beliau. Tapi setelah itu mendapatkan kesempitan, dicoba dengan kesempitan. Berupa diturunkan dari, dikeluarkan dari surga. Nah, seperti itulah kehidupan manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang dia mendapatkan kelapangan, kadang dia mendapatkan kesempitan. Tapi setelah Nabi Adam diturunkan di dunia, Nabi Adam bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kemudian kembali lagi ke surga, mendapatkan surga Allah SWT dengan surga yang lebih baik daripada surga yang sebelumnya. Wa hadza Nuhun alaihi salam yu'dha. Nabi Nuh alaihi salam diuji, disakiti oleh kaumnya, diludahin kaumnya, ya, dijuluki dengan julukan-julukan yang buruk, dikucilkan oleh masyarakatnya sendiri, ya. Bahkan didurhakai oleh putranya sendiri, ya. Tsumma ba'da qalil yanjau fis safinah. Namun beberapa saat kemudian beliau pun diselamatkan oleh Allah melalui perahu. Wa yuhliku a'da'uhu, lalu musuh-musuhnya pun tenggelam. Orang-orang yang ngejek Nabi Nuh sebelum terjadi banjir yang besar itu, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kelapangan. Mereka bahagia dengan teman-temannya yang sekongkol. Manusia itu, yang namanya manusia, akan bahagia dengan dengan orang-orang yang sejenis mereka, ya. Karakter manusia itu ketika berbuat jahat, dia akan merasa lebih pede, dia akan merasa lebih senang, lebih enjoy melakukan kejahatan, kezaliman ketika ada orang yang bersama dia. Apalagi ini orang banyak bersama dia yang ikuti Nabi Nuh, hanya illa qalil wa ma amana ma'ahu illa qalil, hanya sedikit saja, dan itu pun orang-orang miskin yang bersama Nabi Nuh alaihi salam, bukan orang-orang yang berpengaruh gitu. Tapi mereka dulu orang-orang yang bahagia, itu artinya para musuh Nabi Nuh nih sebelum terjadi azab Allah itu orang-orang yang enjoy, bahagia, menikmati dunia. Nabi Nuh terkucilkan, dihinakan. Setelah itu, setelah Nabi Nuh bersabar menghadapi semua cobaan itu bersama, demikian juga pengikutnya, Allah pun selamatkan Nabi Nuh. Orang-orang yang tadinya bahagia Allah tenggelamkan, ya. Kemudian wahadal khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam yulqa finnar, pernah dilempar ke dalam api. Thumma ba'da qalilun yukhraj ila salamah, kemudian setelah itu beberapa saat setelah Nabi Nuh dilemparkan ke api, beliau keluar dari api dalam kondisi yang selamat. Allah katakan kepada api yang membakar Nabi Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu keselamatan, jadilah kamu itu dingin dan keselamatan, memberikan keselamatan untuk Nabi Ibrahim AS. Mendapatkan kemuliaan. Tadinya sebelum dilemparkan kepada api, manusia, beliau adalah manusia biasa seperti kita, tapi Allah muliakan dengan kenabian. Pasti merasakan juga ketakutan ketika sebelum dilemparkan ke api, api yang sangat besar, ya, yang untuk mengangkat kayu-kayunya itu bukan satu dua orang, banyak orang, ya. Api yang paling besar yang pernah dinyalakan di negeri tersebut, di kerajaan tersebut, ya, untuk membakar Nabi Nuh. Nabi Ibrahim pun dibakar ketika beliau dalam keadaan tidak pakai satu helai pun kain, ya. Masya Allah. Dilempar ke api, tentu beliau dalam kondisi takut, tapi beliau menata hati untuk yakin bahwasanya saya ini menolong agama Allah, saya ini mempertahankan tauhid, ya, pasti Allah tidak menyanyiakanku, ya. Dia yakin kepada Allah. Akhirnya masya Allah dimasukkan ke api, bukannya terbakar tapi malah api menjadi dingin, menjadi keselamatan untuknya. Wa hadza dzabihu yattaji'u mustasliman, putranya Nabi Ibrahim Ismail, ketika dalam kondisi sudah terbaring untuk disembelih, beliau pasrah, ridha, ya, karena ini adalah perintah Allah, ya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam mendengarkan cerita dari putranya, bahwasanya semalam saya bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Dan kita tahu bahwasanya mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya. Lalu kata Nabi Ismail, kalau itu adalah perintah Allah, laksanakanlah. Saya rela. Anak yang soleh, pantaslah beliau menjadi nabi. Seorang yang taatnya sama Allah itu luar biasa. Ya. Bahkan dia menyerahkan akalnya hanya untuk Allah SWT. Menyerahkan akalnya sepenuhnya. Kalau ini perintah Allah, maka ini yang terbaik. Kalau dia mau, kalau seandainya seorang mau ngayal dengan akalnya, apa ini, dia akan memberontak gitu. Ini suatu hal yang enggak logis, suatu hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Tidak, ini kalau perintah Allah pasti ini baik. Pasti baik, Masya Allah. Karena dia melihat bukan semata-mata musibah yang ada depan mata, tapi rahasia di balik itu. Ya. Dia melihat, dia mempelajari bagaimana kekasih-kekasih Allah yang dulu mendapatkan cobaan, kemudian akhirnya mendapatkan mereka merasakan hikmah di balik itu. Dia pasrah. Kalau ini perintah Allah, lakukanlah wahai ayahku. Mustasliman thumma yaslam wa yabqal madh. Lalu ternyata setelah disembelih, Allah Subhanahu wa taala jadi ganti. Allah ganti Nabi Ismail tadi dengan kambing yang gemuk, dan Ismail pun selamat, tidak jadi disembelih. Masya Allah, keselamatan. Wahada Ya'qub yadhabu basaruhu bil firaq. Nabi Ya'qub alaihissalam diuji dengan berpisah, dengan terpisah dengan putra kesayangan beliau. Bayangkan seorang ayah atau ibu, orang tua ya, yang terpisah dengan anaknya yang sangat dia cintai, itu luar biasa kesedihannya. Dia akan mengumumkan di mana-mana, diumumkan di Facebook, ya, di Instagram, di Twitter, di surat kabar, anak ini hilang, anak saya bersama ini hilang jam sekian, terakhir pakai baju ini, hilangnya di sini, mohon siapa yang bisa menemukan tolong hubungi nomor di bawah ini, ya. Di mana-mana diumumkan karena kecemasannya, karena kerinduannya, ya, karena sayangnya. Nabi aku bertahun-tahun, puluhan tahun, beliau terpisah dengan putranya. Saking sedihnya beliau, yadhhabu basaruhu bil firaq, beliau sampai penglihatannya itu buta, sampai matanya buta karena seringnya menangis. Ya, menangisi Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Thumma ya'udu bil wusul, tapi endingnya gimana? Endingnya happy ending ya. Endingnya beliau pun mendapatkan, beliau pun ketemu dengan putranya. Beliau ketemu dengan putra kesayangannya Nabi Yusuf. Dalam keadaan Nabi Yusuf telah menjadi orang yang mulia, orang menjadi raja di Mesir. Wa hadzal kalimu alaihi salam yastaghilu birru'i thumma yarqa ila at-taklim. Nabi Musa alaihi salam dulu di masa mudanya, beliau pekerjaannya adalah pengembala kambing yang diupah oleh orang lain. Ya. Ketika beliau belajar berada di negeri Madian, ketemu dengan apa namanya ya, dua orang gadis yang yang membawa kambing-kambingnya untuk diminumkan di sebuah sumur ataupun di sebuah telaga gitu ya. Ya, tapi mereka malu, apa namanya, mereka enggak bisa karena perempuan, bapak mereka sudah sepuh ya. Akhirnya dibantu sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Lalu singkat cerita, Nabi Musa pun diangkat menjadi pengembala kambing, diupah untuk mengembalakan kambing-kambing itu. Dan upahnya itu sebagai mahar beliau menikahi wanita, sang gadis. Beliau dulu seorang pengembala kambing, semayar qailat taklim. Lalu kemudian akhirnya beliau naik posisinya, naik derajatnya di sisi Allah SWT, menjadi manusia yang diajak bicara langsung sama Allah. Makanya beliau sampai mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung sama Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini adalah posisi yang sangat mulia. Ya. Nah, jadi kita belajar dari kisah-kisah para nabi itu. Mereka semua pernah merasakan pahitnya kehidupan cobaan. Ada yang dicoba dengan dengan hartanya, ada yang dicoba dengan apa namanya, putranya, keluarganya, ada yang dicoba dengan cobaannya itu berupa masyarakatnya, kaumnya, ya. Tapi kemudian di akhir cerita mereka mendapatkan kebaikan, wal aqibatu lil muttaqin. Di akhir cerita mereka mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan. Nah, kalau kita baca kisah-kisah para nabi itu seperti itu, happy ending. Nabi kita Muhammad SAW pernah dihinakan, beliau bahkan ketika sujud itu sampai pernah ada tokoh Quraisy, kafir Quraisy yang membawa kotoran-kotoran unta, apa namanya, isi perut unta, lalu kemudian disiramkan di kepalanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sujud, ya, menghadap Ka'bah, di pelataran Ka'bah. Sampai Fatimah hanya bisa menangis melihat ayahnya dibegitukan. Beliau seorang anak kecil, wanita, perempuan yang belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis melihat ayahnya diseperti itu kan. Para sahabatnya pun gak bisa apa-apa karena kondisi posisi mereka, kaum muslimin ketika itu minoritas dan sangat lemah. Jadi orang sujud, orang yang orang sujud kepala ditaruh, diletakkan di tanah, itu sudah menghinakan diri. Sudah itu ditambah disiram dengan isi perut unta. Tapi apa kemudian yang didapatkan oleh Muhammad? Nabi Muhammad SAW harum namanya di bangsa manusia pun, bangsa jin, sampai akhir zaman. Ya, di akhir kehidupan beliau menguasai dunia. Beliau hijrah ke Madinah, lalu kemudian Allah beri kekuatan membuka kota Mekah, menguasai dunia. Ya. Yang sampai saat ini alhamdulillah agama yang Allah, yang beliau ajarkan, ya, mengisi ataupun menyentuh setiap penjuru dunia. Bahkan kita rasakan sampai ke negeri, kota ataupun desa yang kita tinggali saat ini. Dan inilah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim yang kami muliakan, bahwa di balik cobaan, ya, di balik musibah yang kita rasakan itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Walaupun kita tidak menyenangi hal itu, ya, jiwa kita setiap manusia enggak ada yang senang untuk dicoba, ya. Tapi jangan kita kita mengalah dengan ketidaksenangan itu kemudian kita berkeluh kesah. Kalau kita tidak senang, kita merasa tidak nyaman, itu manusiawi. Tapi segera dibendung dengan menata hati untuk ridho, bahwa boleh jadi apa yang kita cinta itu buruk bagi kita, dan boleh jadi apa yang kita senang itu malah justru, yang kita benci itu malah ternyata baik untuk kita. Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menyenangi, membenci suatu hal, suatu pilihan, tapi ternyata itu adalah baik. Bisa jadi justru itu baik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian mencintai sebuah pilihan, tapi ternyata di balik itu adalah kesengsaraan. Itu keburukan untuk kehidupanmu. Jadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kalian tidaklah mengetahui. Itu. Jadi, ditata hatinya ketika mendapatkan musibah, cobaan, agar kita tetap berprasangka baik kepada Allah SWT, ridho dengan takdir Allah SWT, sehingga kita mendapatkan pahala sabar. Ya, ketidaksabaran, mengeluhkan takdir Allah SWT itu justru menjadi musibah yang lebih besar daripada musibah yang kita dapatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan para pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang bersama kita simak pada kesempatan kali ini bermanfaat, terutama bagi yang berbicara, kemudian juga kepada para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.